Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-babu tasi', bab yang ke-9, babu sholati tatawwu', bab sholat sunnah. At-tatawwu' lughatan fi'lu tha'ah. Tatawuk menurut bahasa artinya ialah melakukan ketaatan. Wastilahan ta'atun ghair wajibatin min salatin wa sadaqatin wa shaumin wa hajjin wa jihad. Ta'atun ghair wajibatin min salatin wa sadaqatin wa shaumin wa hajjin wa jihadin. Tatawuk menurut bahasa artinya melakukan ketaatan. Sedangkan menurut istilah, ketaatan yang tidak wajib, baik berupa sholat, sedekah, puasa, haji, ataupun jihad, namanya tatawu. Wal murad fi sholati tatawu as-salawatul lati laisat wajibatan. Yang dimaukan dengan sholat tatawu ialah sholat-sholat yang tidak wajib. As-sholawat allati laisat wajibat. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tatawwu tukmalu bihi al-fara'idu yawmal qiyamah illam yakunil musalli atammaha. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tatawwu tukmalu bihi al-fara'idu yawmal qiyamah illam yakunil musalli atammah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sholat tatawu itu dapat menyempurnakan sholat fardu pada hari kiamat nanti bagi orang yang sholatnya tidak sempurna. Naam. Qala rahmat ta'ala al-hadith ar-rabi wa samanun wal mi'atani. Hadis yang ke-284. Wa an Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Dari Rabi'ah ibnu Ka'ab Al-Aslam, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Fakultu, maka aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Faqala awa ghaira dhalik, maka Nabi pun bersabda, apa tidak ada selain itu. Fakultu huwa dhaka, aku pun menjawab, permintaanku cukup itu. Qala Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku dengan usahamu memperbanyak sujud, yakni sholat sunnah. Rawahu Muslim. Bikas tadi sujud al-murad bihi as-salah an-nafilah. Memperbanyak sujud di sini adalah sholat sunnah. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam dalam naskah-naskah disebutkan Rabi'ah ibnu Malik. Nah, qala ibnu Bas rahimahutaala sawabu ibnu Ka'ab. Yang benar ibnu Ka'ab. Di dalam naskah-naskah yang ada banyak tertera Rabi'ah ibnu Malik. Yang benar kata Syekh ibnu Bas rahimahutaala ibnu Ka'ab. Ya, sawabu ibnu Ka'ab. Huwa min ahli shuffah. Kunyatuhu Abu Firas Bikasrifa Sin tanpa titik. Kunyatuhu Abu Firasin Bikasrifa, fa'nya dikasar. Jadi beliau termasuk ahlu sofa. Kunyanya ialah Abu Firas. Kana khadiman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasa membantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata sanata 63 Hijriah. Meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, at-tatawwu' fi sholati ala arba'ati aqsam. At-tatawwu' fi sholati ala arba'ati aqsam. Sholat tatawwu' itu terbagi menjadi empat kelompok. Al-awwal tatawu'un mutlaqun, yang pertama tatawu' mutlak, ini sholat sunnah mutlak, tidak ada sebab, tidak ada ketentuan waktu, dan tidak terkait dengan sholat fardu. Ya, sholat sunnah mutlak, dua rakaat salam, sholat lagi dua rakaat salam, sholat lagi dua rakaat salam, bebas kapanpun. Nah, namanya tatawu'un mutlak. Asani tatawu'un muqayyadun bil waqti kal witri wa sholati duha. Tatawu' muqayyad bil waqti, salat tatawu' yang terkait dengan waktu, seperti salat witir, salat duha, ini terkait dengan waktu. Salat witir dilakukan pada isya sampai sebelum subuh. Kalau salat duha ketika syuruq, ya matahari sudah meninggi, sebelum zawal. Asaris tatawu'un muqayyadun bi fardhin. Tatawu'un muqayyadun bi fardhin. Qarawatibi shalawatil khams. Qarawatibi shalawatil khams. Ini salat sunnah yang terkait dengan salat fardu. Seperti salat rawatib yang menyertai sholat lima waktu, baik yang qobliyah maupun apa ini, ba'diyah. Arabik tatawu'un muqayyadun bisababin. Katahiyatil masjid waro'atail wudhu, seperti sholat tahiyatul masjid, ini dengan sebab duduk di masjid, ya mau duduk di masjid maka disyariatkan tahiyatul masjid. Sholat sunat dua rakaat wudhu, waro'atail wudhu, jadi sholat sunat dua rakaat setelah berwudhu. Nah, ini empat pembagian sholat tatawu. Al-faedatu as-saniyah, faedah yang kedua. Sholat tatawu min asbabi murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Salatut tatawu min asbabi murafaqati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Salat tatawu itu termasuk di antara sebab bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah, Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Anna sujud fi shalah huwa afdalu af'aliha. Anna sujud fi shalah huwa afdalu af'aliha. Sujud dalam sholat termasuk gerakan sholat yang paling afdol. Nah, itulah sebabnya biasa dipakai untuk mewakili nama sholat. Fa'inni ala nafsika bikas arti sujud. Mewakili nama sholat. Ya. Nah. Al-faidatu Rabi'ah. Fihi fadilatu Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Nah, beliau ditawari langsung oleh Nabi SAW. Sal, mintalah sesuatu. Nah, kalau bukan orang sembarangan yang ditawari seperti itu. Bahkan ketika menyebutkan permintaannya, Rasulullah juga tidak menolak. Bahkan beliau mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW merespon permintaan beliau. Ini keutamaan Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Sekalipun beliau termasuk ahlu sufah, ya, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi kedudukan beliau tinggi di sisi Allah Ta'ala. Naam, karena pengabdiannya terhadap Rasul SAW dan keutamaan-keutamaan beliau yang lain. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, khafitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam as-raka'at. Aku hafal dari Nabi SAW tentang 10 rakaat sholat sunnah. Rakaatain qabla dhuhri wa rakaatain ba'dah. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaatain ba'dal maghrib fi baiti. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib di rumah beliau. Wa rakaatain ba'dal isya'i fi baiti. Dan 2 rakaat setelah isya di rumah beliau. Wa rakaatain qabla subhi. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lahuma. Wa rakaatain ba'dal jumu'ati fi baiti. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dan 2 rakaat setelah jumatan di rumah. Wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana idza tala al-fajr la yusalli illa rakaataini khafifataini. Ketika terbit fajar shodiq, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Qala Ibn Hajar Asqalani rahimahutaala Al hadis As-sadis wa tamanun wal mi'atan. Hadis yang ke-286. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa ra'ataini qabla al-ghadati, rawahu al-Bukhari. Dari Ummul Minin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-hadis as-sabi' wa thamanun wal mi'atan. Hadis yang ke-287. Wa anha radhiyallahu anha qalat, juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala ra'atil fajri. Muttafaqun alaih. Tidak ada salat sunnah yang lebih diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wali Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim, ra'atal fajri khair minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala al-hadits ats-tsamin wa tsamanun wal mi'atan. Hadis yang ke-288. Wa an ummi habibata ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, dari ummu Habibah ummul mu'minin semoga Allah taala meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla itsnata asrata ra'atan fi yawmin wa lailatin buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, yakni salat sunnah yang jumlahnya 12 rakaat total sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya dengan sebab salat-salat itu rumah di surga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'an, dalam riwayat yang lain disebutkan salat sunnah. Wa li Tirmidzi nahwahu, dalam riwayat At-Tirmidzi juga disebutkan seperti itu. Wa zada, dan ada tambahannya, arba'an qabla dhuhri wa ra'ataini ba'daha. Wa ra'ataini ba'dal maghrib wa ra'ataini ba'dal isya. Wara'ataini qabla sholatil fajri, 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Walil khamsa anha, di dalam riwayat Imam 5 juga disebutkan dari Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in qabla duhuri wa arba'in ba'daha karamahuwahu ta'ala ala nar. Barang siapa yang bisa menjaga solat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan atasnya neraka. Nah, barakafikum. Fiha fawaid. Dalam hadis-hadis ini ada beberapa faedah. Dimulai hadis yang ke-285 sampai 288. Al-Fa'idatul Ula. As-sunanu ar-rawatib. As-sunanu ar-rawatib al-mu'akkadah fi mayat. Sholat-sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah sebagai berikut. Awalan, rakaatani qabla dzuhri. Au arba'u raka'at qabla dhuhri. Jadi dua raka'at sebelum dhuhr atau empat raka'at sebelum dhuhr. Tsaniyan, rakaatani ba'da dhuhri. Au arba'u rakaatin ba'da dhuhri. Setelah duhur dua rakaat atau apa ini? Empat rakaat. Salisan, rakaatani ba'dal maghrib. Itu dua rakaat setelah maghrib. Rabi'an, rakaatani ba'dal isya. Rakaatani ba'dal isya. Khamisan, rakaatani qabla subhi. Ra'atani qabla subhi. Sadisan, ra'atani ba'dal jum'ah. Ra'atani ba'dal jum'ah. Au arba'u raka'at ba'dal jum'ah. Nah, ini dua raka'at setelah sholat jum'atan atau empat raka'at setelah sholat jum'at. Al-fa'idatu as-saniyah, faedah yang kedua. Raka'ata al-fajri Hiya afdhalur rawatib. Ra'ata al-fajri hiya afdhalur rawatib. Fa innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Fa innahuma khairun minad dunya wa ma fihima wa ma fiha. Fa innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam la yada'uhuma khabaran wala safar. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam la yada'uhuma khabaran wala safaran. Salat sunnah rawatib yang paling afdol di antara yang ada tadi itu ialah dua rakaat salat sunnah fajar, karena dua rakaat ini nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Bahkan Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkannya, baik ketika mukim maupun apa ini safar. Al-Faidah itu asalisa. Ar-rawatib. Ar-rawatib takunu fil masjid wa fil bait. Sholat sunnah rawatib itu boleh dilakukan di masjid atau di rumah. Wal afdol, tapi yang afdol antakuna arwatibu fil bait. Akan tapi yang lebih utama salat-salat rawatib tadi dikerjakan di rumah. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fadha'iru ar-rawatib katsirah. Keutamaan-keutamaan sholat sunnah rawatib itu banyak. Minha anallaha bana baitan fil jannah liman sallaha. Annallaha ta'ala bana baitan fil jannah liman sallaha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang melakukan salat sunnah rawatib. Wa minha anna raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Di antaranya yang lain bahwasanya dua rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa minha anna man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramahu Allahu ta'ala 'ala an-nar. Wa minha anna man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramahu Allahu ta'ala 'ala an-nar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah haramkan baginya neraka. Al-Fa'idatuh Al-Khamisah. Anna rakaatil fajri khafifatan. Sholat sunnah fajar, dua rakaat sholat sunnah fajar itu dua rakaat yang ringan, nggak boleh terlalu lama. Ya. Al-Fa'idah toh? As-Sadisah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli rawatib fi safarihi. Illa rakaatil fajr. Ini bahwa sungguhnya Nabi SAW tidak sholat sunnah rawatib dalam safarnya kecuali dua rakaat apa ini? Sholat sunnah fajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke-289. Yasarwahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.